Kawinan aku iki wis mendem wedoan, aja simbok ora iso turu awan bengi pengen ketemu. Ora gampang wong bebojo kawinan aku iki wis mendem wedoan, aja simbok ora iso turu awan bengi pengen ketemu. nyebut gak.